luar biasa. Kanggo sapa iki sitone? Kanggo sing kerasa. Oh iya, kanggo sing kerasa. Paling ono ya kene. Goyang ono. Goyang ono Mas. Adir cemeng. Goyang PPKM. Ojo lali. Goyangane nduk, goyangan maneh. Ayo Mas Ade. Agak gendang. Opo oh,